Kenangkan dinda rindu menanti, jiwa kanda gelisah sedih. Dia angin ku kirim kasih, wahai malam, mengapa kau tiba? Merana kasih merawat hibah, lemah dayaku ingin berjumpa. Kasihmu hanya impian, dinda mengapa begini? Cinta tiada kembali, kasih impian di hati. Bawa harapan yang sunyi, namun hati merindu mesra. Cinta kasihku kian gelora, damalah sayang pelipur lara. Kasih impian kan bersuara,